Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam. Bapak dan ikhwah fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita lanjutkan pembahasan tentang hadis Jabir yang menceritakan tentang tata cara haji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala radallahu anhu fa ahalla bi tauhid, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertalbiyah pada saat ihram, bertalbiyah. Dan kalimat talbiyahnya adalah berisi tauhid, yaitu labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Wa ahalan nasu, dan manusia pun bertalbiyah. Ahla makna aslinya berteriak. Wa ahalan nasu, dan manusia pun bertalbiyah bihadzal ladzi, dengan bacaan yang yuhillu nabihi, yang mereka bertalbiyah dengannya. Falam yarudda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah membantah mereka, melarang mereka syai'an minhu, sedikit pun dari itu. Maka di sini hadis ini mengisyaratkan bahasanya talbiyah para sahabat agak berbeda dengan talbiyahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melarangnya. Ya, dijelaskan dalam riwayat yang lain bahasanya talbiyah para sahabat adalah labbaik dzal ma'ariji, labbaik dzal fawadili. Ya, itu talbiyah yang diucapkan oleh sebagian sahabat dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkarinya. Maka hadis ini menunjukkan bolehnya adanya tambahan menambahi talbiyah Nabi sallallahu alaihi wasallam karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mendiamkan apa yang dilakukan oleh para sahabat. Akan tapi kalimat setelahnya menunjukkan bahasanya mencukupkan diri dengan talbiyah Nabi sallallahu alaihi wasallam itulah yang lebih baik karena Nabi sallallahu alaihi wasallam terus-menerus mengucapkannya. Dan inilah pendapat Imam Malik dan Al-Imam Syafi'i. Walazima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talbiyatahu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus-menerus membaca talbiyahnya. Qala Jabir radhiyallahu anhu, dan Jabir melanjutkan perkataannya dengan mengatakan lasna nanwi ilal hajja, kami tidak punya niat ya, pada saat itu kecuali berhaji. Lasna na'riful umrata, kami tidak mengetahui adanya umrah. Hatta idza atainal baita ma'ahu, sehingga kami telah tiba di Ka'bah, di Al-Bait bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, istalama rukna, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai tawafnya dengan menyentuh rukun Hajar Aswad. Rukun di sini maksudnya adalah rukun Hajar Aswad. Ya, karena tawaf itu dimulai dari Hajar Aswad sampai Hajar Aswad lagi, itu dihitung satu putaran. Maka dianjurkan memulai tawaf dengan menyentuh rukun Hajar Aswad. Dan jika tidak memungkinkan, maka cukup berisyarat dengan tangan. Faromala salasan, kemudian Nabi berlari-lari kecil, tidak jalan. Salasan sebanyak 3 putaran. Maka di antara hal yang sunnah dalam tawaf adalah untuk 3 putaran pertama itu tidak berjalan, akan tetapi lari-lari kecil. Wa masya arba'an, dan Nabi berjalan biasa sebanyak 4 kali putaran sisanya. Thumma taqaddama ila maqam Ibrahim. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam taqaddama maju menuju makam Ibrahim alaihi salam, faqara'a, lalu Nabi membaca sambil membaca ayat wattakhidhu min maqam Ibrahim musalla, dan jadikanlah makam Ibrahim sebagai tempat salat. Sebelumnya di dalam riwayat yang lain terdapat penjelasan bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di Ka'bah pada saat haji wada, itu pada tanggal pagi tanggal 4 Dzulhijjah. Nabi sampai ke Ka'bah pada saat itu adalah pagi hari di waktu duha tanggal 4 Dzulhijjah. Faja'ala al-maqama bainahu wa bainal baiti. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam salat, dan Nabi letakkan dan Nabi posisikan makam Ibrahim di depan beliau, dan makam Ibrahim adalah antara beliau dengan Ka'bah. Ka'bah, makam Ibrahim, dan di belakangnya, ya, di belakang makam Ibrahim, ya, itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat, dan makam Ibrahim letaknya di sebelah timur Ka'bah. Dan makam di sini bukanlah makam. Makam di sini artinya adalah tempat berdiri. Karena sebagian orang ketika kita membahas tentang masalah tidak boleh masjid itu ada, di dalam masjid tidak ada, tidak boleh ada makam, sebagian orang bertanya. Ya, sebagian orang bertanya, lah itu di Ka'bah ada makam Ibrahim. Maka perlu diingatkan bahasanya makam Ibrahim itu bukan makam. Makam Ibrahim itu adalah tempat berdiri, dari kata-kata koma yang artinya berdiri. Makam adalah tempat berdiri, itulah batu yang dipakai oleh Ibrahim untuk berdiri membangun Ka'bah, dalam rangka untuk membangun Ka'bah. Kemudian Nabi sholat sebanyak 2 rakaat, karena yaqra' fi rakaatain, Nabi membaca di 2 rakaat tersebut, Nabi membaca qul huwallahu ahad dan qul ya ayyuhal kafirun, yaitu qul ya ayyuhal kafirun di rakaat pertama dan al-ikhlas di rakaat yang kedua. Tsumma raja'a ila rukni, kemudian Nabi kembali menuju rukun Hajar Aswad, fastalamahu, lalu Nabi menyentuhnya. Maka dianjurkan setelah sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim untuk kemudian berusaha menyentuh Hajar Aswad jika memungkinkan. Kalau ramai dan sulit, ya maka menyusahkan, sulit, ya maka meninggalkan halnya adalah tidaklah mengapa, karena ini meninggalkan satu hal yang sunnah. Tsumma kharaja minal babi ila Safa, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari pintu ila Safa menuju ke Bukit Safa. Falamma dana minas Safa, setelah dekat dengan Bukit Safa, Nabi membaca ayat surat Al-Baqarah ayat 185, inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Sesungguhnya Bukit Safa dan Marwah adalah di antara syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi tambahkan abda'u bima bada Allah bi, aku memulai dengan bukit yang Allah mulai, Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, dan Allah memulai menyebutkan Safa dulu baru Marwah, maka tawaf itu dilakukan di Safa menuju Marwah. Fabada abi Safa, maka Nabi pun memulai dengan menuju Safa, faraqa alaihi, lalu Nabi naik menaiki Bukit Safa, Hatta idza ra'al baita, sehingga Nabi dalam satu posisi di mana di posisi itu Nabi bisa melihat Ka'bah, fastaqbalal qiblata, maka Nabi menghadap kiblat lalu mengisakan Allah, berarti mengucapkan la ilaha illallah wa kabbarahu, dan mengagungkan Allah berarti mengucapkan Allahu akbar. Waqal, kemudian mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara abdah wa hazimal ahzaba wahdah. Thumma da'a baina dhalika, kemudian Nabi berdoa setelah selesai itu. Qala misla hadza salasa marat, Nabi melakukan hal ini sebanyak 3 kali. Thumma nazala ilal marwati, kemudian Nabi turun dari bukit Sufa ilal marwati, menuju Marwah. Atta insubba qadamahu fi batnil wadi, sehingga tegaklah dua telapak kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah lembah antara Sufa dan Marwah. Sa'a, maka Nabi berlari-lari kecil. Maka di perut lembah antara Safa dan Marwah, Nabi tidak jalan kaki namun berlari-lari kecil. Yang ini sekarang ditandai dengan pilar lampu berwarna hijau. Nah, itu Batnul Wadi, perut lembah antara Safa dan Marwah. Maka mulai dari pilar hijau menuju pilar hijau berikutnya dianjurkan untuk laki-laki, ya, sedangkan perempuan tetap berjalan. Dianjurkan untuk laki-laki untuk tidak berjalan kaki namun lari-lari kecil. Hatta idza sa'adata, sehingga ketika Nabi sudah agak menaik, sudah ada jalannya, sudah jalan naik, jalan menaik menuju Marwah, masya, maka Nabi berjalan seperti biasa. Hatta idza atal marwata, sehingga Nabi sampai di bukit Marwah, fa fa'ala 'alal marwati kama fa'ala 'ala Safa, maka Nabi melakukan di Marwah sebagaimana Nabi lakukan di Safa. Nabi cari posisi yang di posisi itu bisa melihat Ka'bah. Kemudian baca kalimat tauhid, kemudian takbir, kemudian tahlil. Setelah itu berdoa dan demikian sampai 3 kali. Hatta idza kana akhir tawafi alal marwati, sehingga ketika tawaf di sini maknanya sa'i, putaran sa'i, sehingga jika putaran sa'i terakhir alal marwati, Nabi di atas Marwah, maka sa'i itu sebanyak 7 kali, namun Safa Marwah dihitung 1, Marwah Safa dihitung 1, sehingga finish terakhir itu di Marwah. Nah, setelah sampai di Marwah, faqal, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan. Nabi setelah sampai di Marwah yang terakhir, Nabi mengatakan, "Law an istaqbaltu min amri mastaqbartu." Seandainya aku bisa memutar waktu. Seandainya aku bisa memutar waktu, lam asukul hadiya, aku tidak akan membawa hadiyu. Waja'al tuha umrotan, dan aku akan menjadikan acaraku ini, kegiatan rangkaian ibadahku ini adalah umroh. Famankana minkum laysa ma'ahu hadyun, maka siapa saja di antara kalian yang tidak membawa binatang hadyu, binatang yang dihadiahkan untuk tanah haram, falyuhil, hendaklah dia bertahalul, wal yaj'alha umratan, dan hendaklah dia jadikan ibadahnya sebagai umrah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berandai-andai, seandainya kemarin-kemarin aku tidak membawa hadyu, maka tawaf dan sa'i ini akan aku jadikan sebagai ibadah umrah. Maka kalimat ini menunjukkan bolehnya mengucapkan kata-kata andai, bolehnya mengucapkan kata-kata andai dalam rangka untuk menceritakan apa yang akan dilakukan seandainya seandainya hal ini belum terjadi, maka aku akan begini. Itu boleh, karena pengandaian yang terlarang adalah pengandaian yang maknanya adalah keluh kesah terhadap takdir. Pengandaian yang terlarang adalah pengandaian yang maknanya adalah keluh kesah terhadap takdir. Marah dan tidak senang dengan takdir yang terjadi. Namun kalau pengandaian cuma seorang sekedar mengandaikan, sebagaimana Nabi lakukan di sini, lau anni istaqbaltu minal amri mastadbartu, ya, seandainya aku kemarin-kemarin tidak membawa binatang hadyu, niscaya tawaf dan sa'iku ini statusnya umrah. Maka Nabi cuma beliau bukan berkeluh kesah, bukan marah dengan takdir yang terjadi, akan tapi cuma memberitakan seandainya beliau tidak membawa hadyu. Seandainya beliau tidak membawa binatang hadyu. Dan di sini ada istilah hadyu. Hadyu itu diambil dari kata-kata hadiah. Hadyu itu diambil dari kata-kata hadiah. Binatang hadyu adalah binatang yang dihadiahkan untuk Ka'bah atau dihadiahkan untuk tanah haram. Dan binatang hadyu itu ada yang wajib dan ada yang sunnah. Maka ada hadyu wajib dan ada hadyu sunnah. Hadyu wajib itu jika seorang itu mengambil manasik haji tamattu atau qiran, maka wajib menyembelih hadyu, binatang yang dihadiahkan untuk orang-orang miskin tanah haram. Sedangkan jika seorang itu hajinya ifrad, maka tidak ada kewajiban untuk menyembelih hadyu. Seandainya mau menyembelih hadyu, maka hukumnya sunnah dan tidak wajib. Kemudian hadis ini adalah dalil di antara keunikan haji dibandingkan ibadah-ibadah yang lain. Di antara perbedaan haji dengan ibadah-ibadah yang lain adalah bolehnya mengubah niat di tengah-tengah. Maka ini tadi Jabir mengatakan ketika talbiyah para sahabat semuanya niatnya haji. Kemudian setelah selesai sa'i, Nabi perintahkan siapa yang tidak membawa unta atau kambing yang dimaksudkan untuk sebagai binatang hadyi, binatang hadiah untuk orang-orang miskin tanah haram, hendaklah dia mengubah niat yang semula haji menjadi umrah. Nah, ini diantara keunikan ibadah haji yang tidak ada pada ibadah yang lain. Boleh berubah niat, boleh niatnya haji kemudian berubah jadi umrah, boleh. Lain dengan sholat, orang tidak boleh niatnya mau sholat duhur kemudian dapat satu rakaat, tak ubah jadi qobliyah duhur misalnya, tidak boleh. Nah, kalau haji boleh. Kemudian dalam hadis ini terdapat perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengambil. Terdapat perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengambil haji tamattu, umroh dulu di bulan haji, setelah itu nanti baru berhaji pada tanggal 8 Dzulhijjah. Namanya tamattu, umroh dulu dan tahalul bebas, habis itu nanti ihram lagi untuk haji. Ini namanya tamattu, dan ini diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, oleh karena itu menurut pendapat yang paling kuat, bentuk manasik haji yang paling baik adalah tamattu, karena itulah yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam haji beliau qiran. Qiran itu haji dan umrah dijadikan satu. Haji dan umrahnya dijadikan satu. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan, siapa yang tidak membawa binatang haji maka hendaklah dia tamattu. Ini dijadikan umrah, nanti ihram lagi untuk haji. Sedangkan yang terlanjur, terlanjur membawa haji, maka ya sudah, itu tetap haji. Maka tetap haji. Faqama Suraqah bin Malik bin Jush'um, Suraqah mengatakan, ya Rasulullah, ali amina hada amli abadin, wa ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah perintah ini perintah untuk perintah untuk umrah, untuk tamattu, ketika haji, itu khusus tahun ini ataukah untuk selamanya? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan tasybik, memasukkan menyela-nyela jari-jari beliau, wahidatan fi ukhra, satu jari ke jari yang lain. Dan Nabi mengatakan, takhalatil umratu fil hajj, umrah itu masuk dalam rangkaian haji. Marotain, Nabi mengucapkan dua kali, la balli abadi abadin, ini bukan hanya tahun ini, namun berlaku untuk selamanya. Kemudian sebelumnya ada penjelasan dari Sa'al al-Bani tentang masalah hadis ini. Beliau katakan bahwasanya sebagian ulama berpendapat bahwasanya sa'i itu 14 kali. Sofa, marwa, marwa, sofa dihitung satu. Sofa, marwa, marwa, sofa dihitung satu. Berarti nanti jadinya muter 7 kali kayak gitu kan, berarti 14. Ini ada sebagian ulama fikih belakangan yang berpendapat demikian, yaitu sebagian Hanafiyah. Ini sebagian Hanafiyah. Maka di kata-kata di sini, hatta idzakana akhiru tawafi alal marwa, sehingga Nabi tawafnya di putaran yang terakhir di marwa, maka ini adalah bantahan yang tegas menunjukkan bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah bersa'i sebanyak 14 putaran. Kalau seandainya itu 14 putaran, maka terakhir di mana? Sofa. Ini terakhirnya di marwa. Ini menunjukkan bahasanya cara ngitung yang benar adalah sofa marwa satu, marwa sofa satu. Sehingga tujuhnya adalah terakhirnya di marwa. Ya. Maka dalam masalah ini, dalam mazhab Hanafi ada dua pendapat. Ya. Ada dua pendapat. Yang pertama bahasanya ngitungnya itu sofa marwa, marwa sofa satu, sehingga totalnya jadi 14 malahan, menurut hitungan yang benar, total jadi 14. Ini adalah pendapat yang lemah, sedangkan pendapat yang benar dalam mazhab Hanafi, sofa marwah satu, marwah sofa satu. Wa qadima Aliun anil minal Yaman, dan Ali datang dari Yaman, karena Ali diutus untuk berdakwah di Yaman. Maka Ali ini diutus datang berdakwah di Yaman dan baru kembali menemui Nabi pada saat Hajjatul Wada. Bi buduni Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa budunah, membawa unta yang hendak disembelih sebagai binatang sebagai hadyu untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fawajada Fatimah radhiyallahu anha mimman halla, maka dia jumpai bahasanya istrinya Fatimah adalah termasuk yang bertahalul. Berarti cuma umrah saja. Ya, karena umrah itu cuma tawaf sa'i, habis itu potong rambut, sudah selesai. Wala bisat siaban sobiran, dan dia lihat bahasanya Fatimah itu memakai pakaian yang bercelup, yaitu pakaian biasa. Waktu halat bahkan memakai celak. Fa'angkara dzalika 'alaiha, maka Ali mengingkari perbuatan Fatimah. Maka jawaban Fatimah, inna abi amaroni bihada, ini perintah bapakku. Fakan Ali yakul bil Iraq. Fakan Ali yakul bil Iraq, maka Ali berkata ketika di Irak menceritakan kejadian ini. Ali berkata ketika beliau di Irak. Ya, tentu setelah kejadian ini beliau menceritakan kejadian Hajjatul Wada dengan mengatakan fadhahabtu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena Fatimah mengatakan ini perintah ayahnya, maka aku pun pergi menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam muharisan mencela ala Fatimata Fatimah lilladzi sana'at, terhadap apa yang dilakukan oleh Fatimah, mustaftian sambil meminta fatwa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang disebutkan oleh Fatimah anhu dari Nabi. Fa akhbartu anni ankartu dzalika 'alaiha, maka aku bercerita kepada Nabi bahasanya aku menyalahkan apa yang dilakukan oleh Fatimah. Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, shadaqat shadaqat, ya, Fatimah benar, Fatimah benar. Madza qulta hina fardhal hajja, apa yang kau katakan ketika engkau wajibkan dirimu untuk berhaji? Ya, engkau wajibkan dirimu untuk berhaji. Apa yang dimaksud dengan engkau wajibkan dirimu dengan berhaji? Niat ihram. Ya, berniat untuk ihram. Nah, ketika kamu ihram, niatmu apa? Nabi bertanya kepada Ali, ketika kamu ihram di miqat, itu niatmu apa? Maka hal ini menunjukkan bahasanya orang yang berihram, atau kemarin kita bahas ada niat tudkhul fil fi'li. Jika orang itu telah menjatuhkan niat untuk masuk ke dalam satu amal, maka statusnya adalah dia adalah orang yang mewajibkan dirinya sendiri untuk menyelesaikan amal tersebut. Dia wajibkan dirinya sendiri untuk menyelesaikan amalnya tersebut. Sehingga orang yang telah berniat untuk melakukan satu amal ibadah, itu statusnya, kata saya Ibnu Utsaimin di Sarah Mandumah fikihiyah beliau, statusnya adalah sebagaimana nazar. Ya, maka orang yang telah berniat untuk memasuki satu amal, itu statusnya dia sebagaimana orang yang bernadar. Maka orang yang telah berniat untuk berpuasa, maka dia harus menyelesaikan puasanya. Karena pada hakikatnya dia adalah orang yang telah mewajibkan dirinya untuk melakukan amal tersebut. Telah mewajibkan dirinya untuk melakukan amal tersebut sehingga dia harus selesaikan. Maka orang yang telah berniat untuk masuk ke dalam satu amal, dia statusnya sebagaimana orang yang bernazar untuk menyelesaikannya. Maka wajib dia selesaikan, kecuali jika terdapat dalil yang menunjukkan ada keringanan, boleh membatalkan. Semacam puasa sunnah. Madza qulta hina faratal hajja, apa yang kau katakan, apa yang kau niatkan ketika engkau mewajibkan dirimu untuk berhaji, yaitu ketika engkau berniat untuk memasuki ibadah haji, yaitu ketika engkau berihram. Maka qultu, Ali mengatakan, Allahumma inni uhilla bima ahala bi rasuluka, ya Allah aku bertahalul sebagaimana ya Allah aku bertalbiyah sebagaimana talbiyah yang diniatkan oleh Rasulmu. Qal, maka Nabi mengatakan, sesungguhnya aku membawa binatang hadyu, falatahillu, atau falatuhillu, maka janganlah engkau, wahai Ali, bertahalul. Maka Nabi melarang Ali untuk bertahalul, karena membawa binatang hadyu, sehingga statusnya masih berihram untuk haji. Maka Fatimah tahalul, Ali tidak tahalul. Karena Ali niatnya ketika ihram adalah sebagaimana ihramnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan ihramnya Nabi adalah tidak umrah karena Nabi membawa binatang hadyu. Makanya ada di antara keunikan yang lain yang ada dalam ibadah haji yang tidak ada pada ibadah yang lain, yaitu orang itu boleh berniat dengan niat orang lain. Ya Allah, saya niat haji saya sebagaimana niat haji si A, dan pada saat itu dia belum tahu apa yang diniatkan oleh si A. Taunya kapan? Setelah ketemu di Mekah. Setelah ketemu di Mekah, kamu niat hajimu apa? Tamato umroh dulu, kemudian nanti haji, ataukah haji langsung haji? Maka semacam ini diperbolehkan, yang ini satu hal yang tidak ada pada ibadah yang lain. Orang tidak boleh niat puasa, saya berniat sebagaimana niat puasanya si A. Tidak boleh. Dan baru setelah gak siang ketemu A, kamu niat puasa apa? Saya puasa qadha. Saya puasa qadha. Oh, kemudian saya ikut-ikutan puasa qadha. Tidak bisa. Dan kalau haji, bisa. Qal, fakana jama'atul haji, maka total jumlah binatang haji qadima bihi yang dibawa oleh Ali dari Yaman, walladhi atabi, dan yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, semuanya di total untanya sebanyak 100 unta. Fahala annasu kulluhum, maka semua manusia bertahalul dari umrah mereka, wa qassaru, dan mereka taksir, cuma mencukur pendek dan tidak menggundul. Maka di sini dalam hadis ini terdapat anjuran kalau orang itu melakukan haji niatnya tamattu, umrah dulu baru haji, maka tahalul dari umrah itu cukup dengan cukur pendek dan tidak menggundul. Nah, untuk apa? Karena sisa rambutnya nanti untuk dipotong untuk haji. Kalau dia gundul, padahal sebagaimana Nabi di sini umrahnya tanggal 4, mulai haji tanggal 8. Ya, mulai haji itu tanggal 8. Mulai resmi acara haji tanggal 8. Kalau tanggal 4 umrah kemudian langsung digundul habis, ya nanti ketika haji belum ada yang dicukur. Maka kalau orang itu umrahnya, kalau hajinya itu tamato, umrah dulu baru haji, maka dianjurkan tahalul dari umrah bentuknya dengan cukur pendek dan tidak dengan menggundul habis. Nah, ketika itu ketika haji wada itu yang membawa hadyu itu cuma 2 orang. Ini ada puluhan ribu orang. Itu yang bawa hadyu itu cuma Nabi sama sahabat Thalhah. Maka tadi dikatakan semua manusia, kulluhum, semuanya. Ya, semuanya pada tahalul dan semuanya pada mencukur rambut. Ya, kenapa di sini dikatakan kulluhum? Ya, karena yang tidak cuma dua orang, 3 orang sama Ali. Ya, yang tidak cuma 2 orang, Nabi dengan Thalhah ditambah Ali. Maka dan ini jumlahnya puluhan ribu. Ya, maka 3 orang dibandingkan puluhan ribu, ya sepertinya tidak ada, sehingga bisa dikatakan kulluhum. Maka di sini terdapat faedah bahasanya terkadang makna kulluhum maknanya adalah mu'dhamuhum. Terkadang kata-kata seluruhnya itu artinya adalah sebagian besarnya. Ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali Nabi, pemangkana ma'ahu hadyun, dan orang-orang yang membawa hadyu yaitu Tulhah, falam makana yaumut tarwiyah. Ya, maka sahabat telah tahallul tanggal 4. Tanggal 4. Maka sejak tanggal 4 sampai tanggal 7 bebas. Karena tidak dalam kondisi ihram. Kalau suami istri mau berhubungan badan boleh. Dan tidak ada larangan-larangan ihram, tidak boleh potong kuku dan semacamnya. Nah, sedangkan acara prosesi haji itu mulainya tanggal 8 yang disebut dengan hari tarwiyah. Falamma kana yaumu tarwiyah, maka pada saat hari tarwiyah. Tawajjahu ila Mina, maka mereka pergi menuju Mina. Maka mereka, Nabi dan para sahabat, pergi menuju Mina. Fa'ahalu bil haji, lalu mereka ahalu bertalbiyah bil haji, dengan niat haji. Maka pada pagi hari, hari tarwiyah, maka pada pagi hari, hari tarwiyah, itu Nabi berangkat bersama para sahabat menuju Mina dari tempat tinggalnya di Mekah. Maka niat ihram haji, maka niat ihram haji itu dari tempat tinggalnya masing-masing di Mekah. Orang yang datang dari jauh niatnya tamattu umrah, setelah selesai umrah tinggal di Mekah, kemudian habis itu niat berhaji. Maka dari manakah ihramnya? Niat untuk berhajinya dari rumahnya masing-masing di Mekah. Maka di sini Nabi dan para sahabat berangkat ke Mina pada tanggal 8 Dzulhijjah, atau yang disebut dengan hari tarwiyah. Berkaitan dengan hadis ini, An-Nawawi mengatakan hadis ini dalil bahasanya yang sesuai dengan sunnah. Tidak boleh seorang pun pergi ke Mina sebelum hari tarwiyah. Jadi tidak boleh tanggal 7 sudah ke Mina misalnya. Namun berangkat ke Mina itu tanggal 8. Bahkan Imam Malik mengatakan hukumnya makruh sebelum tanggal 8 ke Mina. Hukumnya makruh. Dan sebagian salaf membolehkannya. Namun menurut mazhab Syafi'i, pergi ke Mina, menurut mazhab kami, kata An-Nawawi, yaitu Syafi'i, pergi ke Mina sebelum tanggal 8, itu khilafu sunnah, menyelisih sunnah Nabi SAW. Wa raqiba Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW naik kendaraan, menuju Mina. Maka berkendaraan menuju Mina itu yang afdol, itulah yang lebih baik. Fasolat biha, maka Nabi sholat di Mina, sholat duhur, asar, maghrib, isya dan subuh tanggal 9. Maka Nabi tanggal 8 itu Nabi subuh di Mekah. Kemudian di waktu duha Nabi berangkat ke Mina. Dan di Mina bermalam. Maka salatnya di Mina apa? Salat zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh tanggal 9. Maka hadis ini dalil bahasanya yang sesuai dengan sunnah di Mina pada tanggal 8 itu menginap dan tidak keluar meninggalkan Mina sehingga terbit matahari. Tsumma makasa qalilan, kemudian Nabi berdiam lama sejenak, hatta tala'ati syamsu, sehingga matahari terbit. Nah, setelah matahari terbit, Nabi berangkat ke Arafah. Wa amara bi kubbatin min sya'rin, dan Nabi perintahkan bi kubbatin kubbah itu artinya kemah, min sya'rin, dari bulu, dari kulit, tutrabulahu bin namirah, untuk dipasang di namirah. Fasara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan, wala tasyukud Quraisyun, dan orang-orang Quraisy tidaklah ragu, artinya yakin bahasanya Nabi akan wukuf di Masy'aril Haram, di tanah haram. Perlu diketahui bahasanya lokasi haji itu cuma Mina, Arafah, Muzdalifah, kemudian kembali lagi ke Mina. Maka ada tiga tempat, Mina, Arafah, Muzdalifah. Dari tiga tempat ini, Arafah bukan tanah haram. Arafah bukan tanah haram. Mina dan Muzdalifah tanah haram. Jika di Arafah, bolehkah orang misalnya nyobek daun? Jawabnya boleh. Di Arafah ada pepohonan. Misalnya orang udah nyobek daun atau ada rumput dicabut, ada hukumannya? Tidak ada. Dosa? Tidak. Kenapa? Arafah tanah halal. Yang tidak boleh nyabut rumput itu tanah haram. Berarti itu tidak boleh di Mina dan Muzdalifah. Tapi kalau di Arafah itu boleh. Maka Arafah itu yang paling jauh dari Mekah. Jadi ini Mekah, Mina, Muzdalifah, baru Arafah. Jadi kalau urutan dari posisi Mekah, maka Mekah, habis itu kemudian Mina, kemudian Muzdalifah, kemudian Arafah. Maka Arafah yang paling jauh. Nah, di masa haji haji di masa jahiliyah, orang-orang Quraisy itu tidak mau wukuf di Arafah. Karena Arafah itu tanah halal. Mereka mengatakan, kami penduduk tanah haram, kami orang-orang mulia. Enggak layak bagi kami wukuf di tanah halal. Ini sedangkan selain Quraisy, wukufnya di Arafah. Itu tata cara haji di masa jahiliyah. Semua orang selain Quraisy wukufnya di Arafah. Orang Quraisy enggak mau wukuf di Arafah. Mereka wukuf di Muzdalifah. Mereka wukuf di tanah haram. Nah, ketika Nabi haji wada ini, orang-orang Quraisy yakin Nabi akan melanjutkan sunnah jahiliyah. Nah, yaitu tidak akan wukuf di Arafah. Nabi akan wukuf indal masy'aril haram. Nabi akan wukuf di tanah haram. Kama kanat Quraisy tasna, sebagaimana dilakukan oleh Quraisy di masa jahiliyah. Fa ajaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini. Atau masy'aril haram ini bisa juga maknanya adalah satu gunung di dekat Muzdalifah. Itu ada satu gunung yang disebut dengan Masy'aril Haram. Nama gunung aslinya adalah Qozah, Qaf Za Ha. Masy'aril Haram itu punya makna makna luas dan makna sempit Masjidil Haram itu ya semua tempat-tempat yang dilakukan untuk rangkaian ibadah haji yang di tanah haram itu disebut Masjidil Haram, namun juga bisa makna sempit yaitu sebuah gunung di Muzdalifah. Dan di sini dijelaskan oleh Sa'al Al-Bani di syarah beliau untuk hadis Jabir, ya, yang dimaksud dengan Masjidil Haram di sini adalah gunung di Muzdalifah yang nama aslinya adalah Qozah. Nah, orang-orang dulu di masa jahiliyah, orang-orang Arab non Quraisy, mereka melintasi Muzdalifah dan wukuf di Arafah. Maka orang-orang Quraisy ketika itu beranggapan bahasa Nabi akan berwukuf di gunung Masjidil Haram sebagaimana kebiasaan orang-orang Quraisy, dan Nabi tidak akan melewatinya. Ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam melewatinya menuju Arafah. Hatta atal Arafata, maka sehingga Nabi mendatangi Arafah. Arafah di sini mendatangi Arafah di sini maknanya adalah mendatangi dekat Arafah. Karena perlu diketahui bahasanya Namirah itu belum Arafah. Ya, ada satu nama tempat ya, jejeran dengan Arafah namanya Namirah. Ya, Namirah itu mana aslinya singa betina. Dan di sini Namirah di sini maknanya adalah nama tempat. Nah, Namirah itu belum Arafah. Namirah itu belum Arafah. Nah, Nabi itu memerintahkan supaya dibuatkan tenda di Namirah. Nanti Nabi akan di Namirah. Nanti Nabi akan di Namirah nunggu waktu wukuf. Wukuf itu dimulai sejak zuhur. Maka Nabi perintahkan supaya dibuatkan tenda di Namirah. Untuk apa tenda ini? Untuk nunggu waktu wukuf. Baru setelah waktu wukuf tiba, Nabi akan masuk Arafah. Namirah, ingat Namirah itu belum Arafah. Sehingga hatta atal Arafah, sehingga Nabi mendatangi Arafah, maknanya adalah mendatangi dekat Arafah. Fawajadal kubata, maka Nabi jumpai kubah yaitu tenda telah dipasang di Namirah. Ingat, Namirah belum Arafah. Fanazala biya, lalu Nabi pun singgah di sana. Hatta zarati syamsu, sehingga matahari bergeser ke barat. Sehingga matahari bergeser ke barat. Amara bil koswa, maka Nabi perintahkan supaya onta beliau yang namanya koswa disiapkan. Fahuhilat lahu, maka dipasangkanlah pelana lahu untuk Nabi. Kemudian Nabi menaiki koswa. Fa'ata batnal wadi, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi perut lembah. Nabi mendatangi perut lembah. Ada satu lembah di situ. Disebut lembah, nama aslinya adalah lembah Uranah. Ini ada lembah, namanya lembah Uranah. Ain, Ra, Nun, Tak, Marbutah. Dan perlu diketahui bahwa sini lembah Uranah belum Arafah. Lembah Uranah itu belum Arafah. Fakhatoban nasa, lalu Nabi berkhutbah. Maka Nabi khutbahnya di mana? Di Arafah ataukah? Sebelum Arafah? Sebelum Arafah, di lembah Uranah. Waqal, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yang ini terkenal dengan sebutan khutbah Arafah. Meskipun sebenarnya Nabi lakukan tidak di Arafah. Inna dima'akum wa amwalakum, sesungguhnya haram bagi kalian senyadara dan harta kalian, haramun alaikum, haram untuk kalian ganggu. Kahormati yaumikum hadza fi syahrikum hadza fi baladikum hadza. Sebagaimana kehormatan hari ini. Hari ini berarti tanggal berapa? Tanggal 9 Dzulhijjah. Fi syahrikum hadza di bulan ini, yaitu bulan haram Dzulhijjah. Dan Dzulhijjah adalah salah satu bulan haram. Fi baladikum hadza di negeri kalian ini, yaitu di tanah haram. Ingat, Batnul Wadi, Wadi Uronah masih tanah haram karena belum Arafah. Ya, belum Arafah. Berarti tanah haram, bukan tanah halal. Ala kulli syai'in min amil jahiliyati. Ingatlah bahasanya segala sesuatu dari perkara jahiliyah itu berada di bawah telapak kakiku, maudu'un, diinjak di bawah telapak kakiku. Aku injak di bawah telapak kakiku. Artinya apa? Aku hapus. Semua perkara jahiliyah aku hapus hari ini. Masalah darah jahiliyah aku hapuskan. Dan perkara darah yang pertama kali aku hapuskan adalah darah seorang dari suku Rabi'ah bintil Haris. Karena mustardu'an fi bani Sa'din, yang dia itu disusui oleh bani Sa'ad, faqatalat Hudailun, lalu dibunuh oleh bani Hudail. Ya, maka di masa jahiliyah sering terjadi peperangan gara-gara balas membalas karena pembunuhan. Ini anaknya dibunuh, ada orang suku ini dibunuh, akhirnya dibunuh oleh satu suku, lainnya kemudian terjadi serang, kemudian serang menyerang, terjadi serang menyerang antara dua suku. Gara-gara terjadi kasus pembunuhan. Maka ini semuanya Nabi hapuskan, dan yang pertama kali Nabi hapuskan adalah kasus peperangan antara suku Rabi'ah bintil Haris dengan suku Hudail. Riba jahiliyah dan riba jahiliyah itu juga aku hapuskan, dan riba jahiliyah yang pertama kali aku hapuskan adalah riba pamanku sendiri Abbas bin Abdul Muthalib. Demikianlah keteladanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahasa kejahatan yang pertama kali dihapus oleh seorang pemimpin adalah kejahatan yang dilakukan oleh keluarganya. Maka ini akan menyebabkan orang itu akan percaya, orang akan melihat keseriusan. Kalau seorang pemimpin berani menghapus kejahatan yang dilakukan oleh kerabatnya, keluarganya, maka dia akan lebih tegas terhadap yang lainnya. Fa'inau maudu'un kuluhu, seluruhnya adalah aku hapuskan. Hendaklah kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berkaitan dengan istri-istri kalian. Sesungguhnya kalian mengambil istri-istri kalian dengan amanah dari Allah. Dan kalian menghalalkan kemaluan istri-istri kalian dengan firman Allah. Yang dimaksud dengan firman Allah di sini adalah akdun nikah. Oh, atau di sini ada penjelasan dari Salibani untuk makna kalian menghalalkan kemaluan mereka dengan firman Allah. Tentang maknanya ada 4 pendapat yang disebutkan dalam Sharh Muslim An-Nawawi. Waqal An-Nawawi mengatakan pendapat yang benar dari 4 pendapat ini yang dimaksud dengan kalian menghalalkan kemaluan mereka dengan firman Allah adalah firman Allah di surat An-Nisa. Fankihum atobalaku minan nisa. Maka nikailah perempuan-perempuan yang kalian sukai. Sebagian ulama mengatakan tadi sebagaimana pendapat yang saya katakan, yaitu akdun nikah. Namun dari beberapa pendapat ini yang dirojekan oleh An-Nawawi, maknanya adalah firman Allah yang satu ayat di surat An-Nisa. Kemudian Nabi katakan walakum alaihinna, dan kalian para suami punya hak alaihina menjadi kewajiban istri. Ala yuti'na furasyakum. Janganlah istri itu mempersilahkan masuk. Furasyakum, furasyakum di sini maknanya adalah baitakum. Mempersilahkan masuk ke dalam rumah kalian ahadan seorang atau seseorang yang takrahunahu, yang tidak kalian sukai. Maka di antara hak suami yang jadi kewajiban istri, ada seorang seorang istri yang baik, tidaklah diperbolehkan untuk mempersilahkan masuk ke dalam rumahnya seorang yang tidak disukai oleh suaminya, seandainya orang tersebut masuk ke dalam rumah. Makna ayat, makna hadis yang tepat, yang paling kuat, tidak boleh bagi seorang istri untuk mengizinkan seseorang yang tidak disukai oleh suami untuk masuk ke dalam rumah suami dan duduk di rumah suaminya. Baik, orang yang dipersilahkan itu adalah laki-laki ajnabi, perempuan, ataupun salah satu kerabat si istri, ataupun salah satu kerabat istri. Maka larangan di sini mencakup semuanya, sebagaimana dikatakan oleh An-Nawawi di Syarah Muslim. Maka ketika seorang suami mengatakan kepada istrinya, saya enggak suka si A, si B, si C itu main ke sini, saya enggak suka. Baik itu laki-laki ataupun perempuan. Saya enggak suka si A, si B itu main, menemuimu dan main di rumah ini. Saya enggak mau. Misalnya tetangganya, ini ada beberapa tetangganya yang tidak disukai akhlaknya oleh suaminya, karena ini kalau ke rumah ini cuma ngobrol ngalur gitu, tidak ada manfaatnya. Saya enggak mau ibu A itu main ke sini. Ataupun itu kerabat istri, saya enggak suka itu si sepupumu itu ke sini. Maka jika suami telah menyampaikan kepada istrinya bahasanya dia enggak suka dengan si A, si B, si C itu main dan ketemu dengan istrinya, maka menjadi kewajiban seorang istri yang baik untuk tidak mempersilahkan masuk dan tidak menerima orang-orang yang telah masuk dalam daftar hitam suaminya. Orang-orang yang sudah di blacklist oleh suaminya, ini saya enggak suka orang ini si A, si B, si C, maka istri yang baik ya tidak akan menerima tamu orang-orang yang telah di blacklist oleh suaminya. Nah, maka suami punya hak untuk memblacklist beberapa orang yang boleh jadi karena akhlaknya, boleh jadi karena pertimbangan-pertimbangan yang syar'i tentunya, ya, pertimbangan-pertimbangan yang makbul, alasan-alasan yang diterima. Suami punya hak untuk melarang istrinya untuk bergaul dengan beberapa orang tertentu. Fa'in fa'alna dzalika, maka jika mereka melanggar, fatribuhunna dhurban ghaira mubarrahin, maka pukullah istri kalian dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Mubarrah maknanya adalah syadidu syaq, pukulan yang keras dan memberatkan. Dan ini diantara bukti kepemimpinan suami atas istrinya. Dia punya kemenangan untuk memberikan hukuman fisik. Walahunna alaikum, dan para istri itu punya hak alaikum yang menjadi kewajiban kalian, ya, kewajiban suami. Rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Rizki untuk mereka, yang dimaksud dengan rizki adalah pangan, masalah makanan. Oke, suatu hunna dan pakaian. Seberapa yang menjadi kewajiban suami, makanan yang harus disiapkan oleh suami, kebutuhan pangan dan kebutuhan pakaian, bil ma'ruf. Tolak ukurnya adalah kepatutan. Nah, ya, sepatutnya ya setahun dua kali dibelikan baju, ya, maka ukuran kepatutan mengatakan demikian, ya maka itulah kewajiban. Kewajiban suami. Atau menurut kepatutan ya dibelikan baju, ya kalau baju yang sudah ada sudah jelek. Berarti boleh jadi 2 tahun sekali, ya, bisa 2 tahun sekali. Waqad taraktum fikum ma lan tadillu ba'dahu, dan telah kutinggalkan di tengah-tengah kalian satu hal yang kalian tidak akan sesat setelahnya jika kalian berpegang teguh dengannya, yaitu kitabullah. Wa antum tus'aluna anni, dan kalian akan ditanya tentangku. Fama antum qailun, lalu apakah yang telah kalian katakan tentang aku? Apakah aku telah berdakwah, telah menyampaikan? Maka para sahabat mengatakan, nasyhadu annaka qad balagta wa adaita wa nasahta. Wahai Nabi, kami bersaksi bahwa engkau telah menyampaikan wahyu, engkau telah menunaikan amanah, dan engkau telah memberikan nasihat dan menghendaki yang terbaik untuk umatmu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Qala di sini maknanya fa'ala. Ya, karena salah satu makna qala adalah fa'ala. Fa bi isbuhi asbaba, maka Nabi berbuat dengan jari telunjuknya. Ya, qala di sini maknanya fa'ala, berbuat. Maka Nabi berbuat, melakukan gerakan dengan jari telunjuknya. Gimana yang Nabi lakukan? Nabi angkat jari telunjuknya ke arah atas, kemudian Nabi tekuk ilan nas ke arah manusia. Nabi isyaratkan ke arah atas, kemudian ujung yang atas Nabi tekuk ke arah manusia. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma syahad, ya Allah saksikan, ya Allah saksikan. Salah samarat Nabi mengucapkannya sebanyak 3 kali. Thumma adzana, kemudian Nabi perintahkan Bilal untuk beradzan. Kemudian Nabi perintahkan untuk iqamah. Fa shalat dzuhra, kemudian Nabi salat zuhur. Thumma aqama, kemudian Nabi perintahkan Bilal untuk beriqamah. Fa shalal asra, maka Nabi salat asar. Maka di sini terdapat anjuran jika seorang itu salat jamak, maka dianjurkan untuk 2 iqamah dan 1 adzan. 2 iqamah dan 1 adzan. Walam yusholli bainahuma syai'an, dan Nabi tidak melakukan salat sunnah apapun di antara keduanya, yaitu zuhur dan asar. Maka hadis ini menunjukkan bahasanya khutbah pada saat Arafah, ya, atau pada saat hari Arafah, itu khutbah itu sebelum sholat. Baru setelah selesai khutbah, baru sholat duhur dan asar, jamak qasar takdim. Jamak qasar takdim. Sehingga asarnya di waktu duhur. Tumarukibah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menaiki kendaraannya. Ingat, khutbah Arafah, solatnya itu di lembah Uronah, dan itu belum Arafah. Hatta atal mauqifah, sehingga Nabi datang mendatangi tempat wukuf beliau. Di mana tempat? Tempat wukufnya Nabi di dekat satu gunung yang terkenal dengan sebutan Jabal Rahmah. Namun Jabal Rahmah itu adalah nama yang tidak ada asal usulnya. Nama yang tidak ada asal usulnya. Itu nama yang tidak dikenal dalam referensi masa silam. Di dalam kalam salaf itu tidak ada nama Jabal Rahmah. Ini orang buat mitos bahwasanya di situ Adam dan Hawa bertemu, ya, kemudian maka disebutlah Jabal Rahmah. Kemudian timbul i'tiqad, kemudian timbul i'tiqad derivatnya. Siapa yang di situ, kemudian orang banyak di situ, kemudian buang foto. Nah, katanya kalau buang foto suami istri diklik jadi satu, di staples, kemudian dibuang di situ, nanti rumah tangganya akan langgeng sampai mati. Kalau belum nikah sama putu pacarnya, nanti katanya akan jadi. Ini semua adalah i'tiqad batil. Di sana banyak foto, ya, yaitu dijadikan satu di staples. Itu kemudian diyakini dengan keyakinan semacam tadi. Maka banyak orang buang foto di Jabal Rahmah. Demikian juga sebagian orang buang foto di dekat Ka'bah. Buang foto di dekat Ka'bah, ya, di Hijr, ya. Ya, itu buang foto, katanya kalau buang foto di situ nanti akan dapat panggilan berikutnya untuk haji. Maka sebagian orang itu kalau ada orang yang mau berangkat haji dititipi foto, tolong dibuangkan di Ka'bah, di dekat Ka'bah, supaya saya besok tahun depan atau tahun depannya bisa nyusul. Ini itu semuanya adalah i'tiqad batil, tidak ada dalilnya. Kemudian faja'ala batna naqitatihi, maka Nabi jadikan perut unta beliau yaitu qoswa ila sakharat, perutnya menghadap sakharat. Sakharat maknanya adalah sakharat itu adalah bebatuan yang terhampar fi asfal, di bagian bawah Jabal Rahmah. Kita sebut Jabal Rahmah karena ini yang dikenal dalam pandang orang awam. Kalau nama aslinya adalah Jabal Aliyah, Gunung Aliyah. Namun mungkin kurang memahamkan, ya. Saya sebut Jabal Rahmah untuk memahamkan saja. Dan gunung ini, Jabal Rahmah ini adalah satu gunung yang posisinya adalah tepat di tengah-tengah bumi Arafah. An-Nawawi mengatakannya adalah tempat wukuf yang mustahab, dianjurkan, tidak wajib. Dianjurkan wukuf di tempat wukufnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun ya saat ini tidak memungkinkan, semuanya sudah dikapling. Semuanya sudah dikapling-kapling, ini jatahnya siapa, tidak mungkin. Nanti 3 juta manusia wukuf di tempat wukufnya Nabi. Adapun apa yang masyhur di tengah-tengah sebagian orang awam yang mereka memerintahkan untuk naik ke gunung dan beranggapan tidaklah sah wukuf kecuali dengan naik gunung, Gunung Jabal Rahmah Fagholatun, maka ini adalah pendapat yang keliru. Wa ja'ala hablal masyad baina yadayhi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan hablal masyad. Hablal Masyad itu maknanya di sini adalah mujtama'uhum, di sarahnya saya Al-Albani untuk hadis Jabir, adalah tempat berkumpulnya mereka. Masyad ini mungkin maknanya adalah orang-orang yang berjalan kaki. Jadi para sahabat yang lain mereka kumpul di dekat situ, maka posisi Nabi menghadap ke arah mereka. Baina yadayhi, di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wastaqbalal kiblah, dan Nabi menghadap ke arah kiblat. Falam yazal waqifan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah terus menerus berwukuf hatta ghurubati syamsu, sehingga matahari tenggelam. Di hadis yang lain dijelaskan bahasanya Nabi ketika itu menghadap kiblat dan berdoa sambil mengangkat kedua tangannya. Kemudian di sini Al-Albani mengatakan juga, dan di antara hal yang sunnah ketika wukuf adalah bertalbiyah. Bertalbiyah di tempat wukuf di Arafah ini adalah satu hal yang hukumnya sunnah. Maka terdapat dalil yang menunjukkan dari penjelasan dari Ibnu Abbas bahwasanya di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bertalbiyah di Arafah. Maka yang dilakukan ketika di Arafah bertalbiyah, kemudian banyak-banyak berdoa, kemudian banyak-banyak berzikir. Maka acaranya sejak matahari matahari geser ke barat setelah khutbah selesai, maka acaranya adalah berdoa ya, sampai tenggelam matahari. Nabi terus berdoa, acaranya berzikir dan doa hatta ghabati syamsu, sehingga matahari tenggelam dan hilanglah warna-warna kuning qalilan sedikit, hatta ghaba al-qarsu, sehingga benar-benar hilanglah bulatan matahari. Perlu diketahui bahasanya sekarang di Namirah itu dibangun masjid, satu yang disebut dengan Masjid Namirah. Ya, tempat Nabi nunggu. Jadi di Namirah itu Nabi apa kegiatannya? Nunggu matahari geser ke barat. Nah, tempat Nabi menunggu di Namirah itu sekarang dibuat masjid, yang disebut dengan Masjid Namirah. Masjidnya besar. Nah, Masjid Namirah itu bersambung sampai ke masuk Arafah. Kemudian di Masjid Namirah ini ada khutbah resmi ada di Masjid Namirah, yang khutbah Syekh Abdul Aziz Al-Syekh sejak zaman Syekh bin Baz. Karena Syekh Abdul Aziz Al-Syekh yang sekarang adalah Mufti Saudi, itu adalah orator. Maka di zaman ketika mufti adalah Syekh Ibnu Baz, Syekh Ibnu Baz tidak berkhutbah ya, namun khutbah diserahkan kepada Syekh Abdul Aziz Al-Syekh. Nah, sebagian orang di antara hal yang perlu diperhatikan, sebagian orang wukuf di Masjid Namirah. Ini satu hal yang tidak tepat kecuali jika mereka wukufnya di bagian Namirah yang sudah masuk Arafah. Di situ ada tanda, ini sudah masuk Arafah, ini belum masuk Arafah. Ya. Kalau wukufnya sebelum Arafah, ya maka tidak sah hajinya. Dan kalau wukufnya di dalam masjid namun yang sudah masuk ke dalam Arafah, maka hajinya sah. Wa adafa Usamah, Nabi memboncengkan Usamah di belakang. Wa adafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendorong kendaraannya. Waqat shanaqalil qaswa azimam, dan Nabi menarik zimam, tali kekang untanya itu qaswa, hatta inna ra'saha, sampai-sampai kepala unta tersebut yusiba, menempel maurika rahlihi. Maurika rahli itu makna jelas satu tempat yang di situ seorang penunggang unta itu menekuk kakinya. Menekuk kakinya jika dia bosan atau ya, malas ya, menekuk karena terlalu lama menunggang unta. Wa yaqulu biyadil yumna, dan Nabi berkata dan mengisyaratkan dengan tangan kanannya, isyarat. Ayuhan nas as-sakinata sakina, wahai manusia berjalanlah dengan tenang dan berjalanlah dengan tenang. Kulama ata hablan, maka setiap kali Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi habl. 69 Habal itu maknanya adalah gundukan pasir. Maka setiap kali Nabi sallallahu alaihi wasallam menjumpai melewati gundukan pasir, akha laha qalilan, maka Nabi lepas tali kekang itu sedikit. Kan tadi ditarik kuat ke belakang, setiap kali sudah lewati gundukan maka dilonggarkan sedikit. Hatta tas ada sehingga unta tersebut menaiki bukit pasir tadi. Hatta ata al-Muzdalifah, sehingga akhirnya Nabi sampai ke Muzdalifah, dan Nabi salat maghrib dan isya dengan satu adzan dan dua iqamah di Muzdalifah. Maka yang sesuai dengan sunnah, Nabi meninggalkan Arafah setelah tenggelam matahari, namun tidak salat maghrib di Arafah. Maghrib di Arafah, maghribnya dilakukan di Muzdalifah. Maka yang sebagian orang menyimpulkan ketika malam tanggal 10, ini kan 9 kan, masuk malam 10, maka maghrib dan isya itu jamak qasar, jamak takhir qasar di Muzdalifah. Karena umumnya sampai di Muzdalifah itu umumnya di waktu isya. Dan sebenarnya dobitnya ini sebagian membuat kesimpulan demikian, namun sebenarnya yang tepat adalah dobitnya adalah maghrib dan isya dilaksanakan di Muzdalifah selama waktu salat isya belum berakhir. Artinya seandainya orang itu dapat giliran pertama kemudian sampai Muzdalifah itu masih waktu maghrib, ya maka salat maghrib dan isya. Tapi umumnya orang sampai di Muzdalifah di waktu isya, sehingga sebagian punya dobit, punya kaedah di Muzdalifah itu adalah jamak maghrib isya, jamak qasar, asarnya isyanya dikosor takhir. Namun ini sebenarnya dobit yang kurang tepat. Yang tepat adalah maghrib dan isya dikerjakan di Muzdalifah selama waktu isya belum berakhir. Walam yusabih, dan Nabi tidak melakukan sholat sunnah bainahuma di antara maghrib dan isya syai'an sedikit pun. Satu adzan dua iqamah, sama dengan tadi. Kalau orang itu jamak maka dianjurkan dua iqamah. Tsumma taja'a, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berbaring yaitu tidur, hatta thala' al-fajr, sampai fajar terbit. Wa shala al-fajr, kemudian Nabi sholat subuh di Muzdalifah. Hina tabayyana lahu subuh, ketika subuh yaitu fajar telah jelas, dengan satu adzan dan satu iqamah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menunggang unta Qoswa sehingga beliau mendatangi Masy'aril Haram, yaitu satu gunung di Muzdalifah. Tempat nginap itu di satu tanah datar. Ya, kalau dulu banyak debunya, namun sekarang sama pemerintah Saudi dikasih aspal. Jadi sudah tidak lagi begitu berdebu. Dulu sangat berdebu karena ya masih bentuk aslinya. Maksudnya ya tanah pasir, maka isinya cuma debu. Banyak orang batuk itu gara-gara Muzdalifah. Sekarang sudah di aspal. Jadi debu ada, kerikil ada, namun dikit. Maka yang dilakukan adalah di Muzdalifah itu apa? Tidur di alam terbuka. Nabi enggak pakai tenda dan yang lainnya, tidur di alam terbuka. Sampai fajar terbit. Nah, setelah fajar terbit, Nabi menuju gunung di Muzdalifah yang disebut dengan Masy'aril Haram, yang nama aslinya adalah Gunung Quzah tadi. Hatta atal Masy'aril Haram, sehingga beliau mendatangi Gunung Masy'aril Haram kemudian menghadap kiblat. Apa yang dilakukan di Gunung Masy'aril Haram? Berdoa, bertakbir, bertahlil dan mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi terus menerus wakifan. Wakifan di sini adalah berada. Berada di Masy'aril Haram sehingga hatta asfar jiddan, sehingga sampai terang. Namun matahari belum terbit, Cuma sudah terang. Timur sudah terang. Fadafa'a, maka Nabi meninggalkan Muzdalifah qabla, sebelum matahari terbit. Sebelum matahari terbit. Ini dalam rangka menyelisihi sunnah jahiliyah. Kalau kalau tata cara haji jahiliyah, mereka meninggalkan Muzdalifah setelah matahari terbit. Maka dalam rangka menyelisihi mereka, maka Nabi meninggalkan Muzdalifah setelah matahari terbit. Atau sebelum, maksud saya, sebelum matahari terbit. Dan dari Muzdalifah, Nabi memboncengkan Fadl bin Abbas. Wakana, dan Fadl adalah ini anaknya Abbas bin Abdul Muttalib. Ya. Wakana rajulan, dan Fadl bin Abbas adalah seorang yang rambutnya bagus, abiyat, seorang yang kulitnya putih, wasiman, seorang yang ganteng. Wajahnya ganteng, kulitnya putih, rambutnya indah. Falamma dafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bertolak meninggalkan Muzdalifah, marat bihi, Nabi melewati atau Nabi dilewati oleh dhu'unun, perempuan yajrina, yang berlari. Fatafiqa, maka mulailah Fadl yang dhuru ilaihina, melihat perempuan-perempuan yang lewat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam letakkan tangannya di wadah Fadl, diletakkan, dihalangi supaya enggak lihat perempuan. Kenapa? Fahawwal al-Fadl, maka Fadl pun menggeser wajahnya menghindari tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajahu ila syakil akhar, kemudian dia menggeser wajahnya ke arah yang lain, yang dur untuk bisa melihat perempuan yang lewat. Fahawwala, maka Rasulullah pun mengubah, menggeser tangannya min syakil akhar, di sisi yang lain, ala wajil Fadl, untuk menghalangi wajah Fadl supaya tidak bisa melihat perempuan yang lewat. Fasohofa, maka Fadl pun lagi-lagi menggeser dan memalingkan wajahnya ke sisi yang lain, yang untuk bisa melihat. Hatta-hatta batinal muhasir, sampai akhirnya Nabi tiba ya, di lembah, perut lembah Muhasir. Ada satu lembah namanya Muhasir. Ini lembah ini adalah perbatasan antara Muzdalifah dengan Mina. Ya, lembah perbatasan antara Muzdalifah dan Mina, itu satu lembah yang disebut dengan Muhasir. Maka berdasarkan hadis ini, maka kenapa Fadl bisa melihat wajah perempuan tersebut? Ya karena kalau perempuan dalam kondisi ihram, itu tidak boleh pakai penutup wajah. Jadi di sini dalil tentang kewajiban untuk menundukkan pandangan. Akhirnya Nabi tiba di tengah-tengah lembah Muhasir. Faharaka qalilan, maka Nabi mempercepat laju kendaraannya qalilan sedikit. Maka ketika seorang itu tiba di lembah Muhasir, salah satu hal yang dianjurkan adalah mempercepat langkah dan mempercepat kendaraan. Lembah Muhasir ini adalah tempat Allah Subhanahu wa taala mengazab ya Abrahah. Tempat Allah mengazab Abrahah yang hendak menyerang Ka'bah, itu di satu lembah. Jadi Abrahah itu belum sampai ke Mekah. Dia baru sampai di Muzdalifah. Dia baru sampai Muzdalifah, satu lembah perbatasan antara Muzdalifah Mina. Muzdalifah, kemudian Muhasir, kemudian Mina, kemudian baru masuk Mekah. Abrah baru sampai lembah Muhasir. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengazab Abraha. Maka dianjurkan ketika sampai lembah Muhasir untuk mempercepat langkah. Tsumma salaka tariqal wusta, kemudian Nabi mengambil jalan tengah, alati takhuju alal jumratil baida, yang ini menyebab kubra, yang menyebabkan beliau bisa keluar langsung di Jumratul Kubra. Hatta atal jumratul lati indal sajarah, sehingga beliau sampai pada satu tempat untuk melempar jumrah yang di dekatnya ada sebuah pohon. Nah, itulah Jumratul Kubra. Faramaha, maka Nabi melemparinya sebanyak dengan mengenakan 7 kirkil, yukabiru, Nabi bertakbir ma'akuli hasatin minha, pada saat setiap kali melemparkan kerikil. Kerikil yang dipakai adalah mislu haso al-qozaf, semacam kerikil khozaf. Ya, biasa diterjemahkan semisal biji kacang Arab. Roma, Nabi melemparinya dari perut lembah, ini lembah di Mina. Tsumman sarafa ilal manhar, kemudian Nabi menuju ke tempat penyembelihan. Fanahara, maka Nabi menyembelih sebanyak 63 unta dengan tangannya, kemudian Nabi serahkan sisanya untuk Ali, maka Ali nahra menyembelih makhubara sisanya. Wa asaqahu fi hadhihi, dan Nabi berserikat dengan Ali dalam hadyu beliau. Dan Nabi perintahkan mengkuli bedenah diambil dari setiap unta bibat atin, Nabi minta untuk satu potong daging. Faju ilat fi kidrin, lalu potongan daging tersebut ditaruh di satu wadah. Fatu bikhot, lalu dimasak. Maka Nabi memakan dagingnya dan meminum kuahnya. Kemudian Nabi SAW menaiki untanya. Fa'awadha, lalu berangkat menuju Ka'bah. Fasalla bimakata dhuhra, maka Nabi salat zuhur di Mekah. Fa'ata, maka Nabi mendatangi Bani Abdul Muttalib. Yaskuna ala zam-zam, yang sedang memberi minum dari zam-zam. Ya. Karena Bani Abdul Muttalib ini yang dulu pakai ember, yang nariki bertugas untuk nariki ember untuk kemudian diberikan minum kepada jamaah haji, itu adalah kewenangan Bani Muttalib. Yaskuna ala zam-zam, mereka lagi menimba air dari sumur zam-zam. Nabi mengatakan inza'u, timbalah, ambillah timba, yaitu maksudnya timbalah wahai Bani Abdul Muttalib. Maka seandainya tidaklah karena khawatir manusia akan mengalahkan kalian, ala siqayakum, untuk memberikan minum, lana za'tu ma'akum, tentu aku akan menimba air zam-zam bersama kalian. Maka Nabi katakan timbalah wahai Bani Abdul Muttalib, aku tidak ikut nimba. Karena nanti jika aku ikut nimba, semua orang akan ingin berbuat sebagaimana perbuatan Nabi narik timba. Jadinya kekuasaan dan kewenangan untuk nimba air zam-zam tidak lagi di Bani Abdul Muttalib, karena semua orang akan melakukan apa yang Nabi lakukan. Sebagaimana di awal hadis Jabir, semua manusia melakukan apa yang Nabi lakukan. Nabi ngerek timba, nanti semua orang akan minta untuk ngerek timba. Fana waluhu dalwan, maka mereka Bani Abdul Muttalib menyerahkan kepada Nabi satu ember. Fasyaribah minhu, lalu Nabi minum darinya. Maka yang Nabi lakukan setelah dari Muzdalifah itu adalah di waktu duha Nabi melempar Jumratul Kubro. Ini pada pagi tanggal 10. Kalau pagi tanggal 10 itu cuma lempar jumrah cuma sekali, yaitu Jumratul Kubro, yang dulu di dekat Jumratul Kubro ini ada pohonnya, namun sekarang pohonnya sudah enggak ada. Dan ini adalah jumrah yang jumrah itu dari Mina, maka Jumratul Ula, Wusta dan Kubro. Ini yang paling jauh dari Mina dan yang paling dekat dengan Mekah. Maka Nabi lempar. Setelah itu Nabi lanjutkan perjalanan, kemudian Nabi tawaf ini dan tawaf ini disebut dengan tawaf ifadah. Ini tawaf haji. Kemudian Nabi salat duhur di Mekah. Nah, atau sebelumnya apa? Nabi menyembelih dulu ya. Nabi menyembelih dulu. Menyembelih. Setelah itu kemudian tawaf ifadah di Ka'bah. Kemudian beliau minum air zam-zam setelah selesai tawaf. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi salam. Wa akhu da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Doa atau zikir apa saja yang bisa membantu atau mengobati orang yang kerasukan setan atau jin. Yang dilakukan adalah banyak-banyak merutinkan untuk membaca doa pagi petang, demikian pula membaca amal-amal yang Nabi ajarkan, semacam baca ayat kursi setiap kali selesai sholat, fardu, baca ayat kursi sebelum tidur, kemudian banyak-banyak membaca Al-Quran, terutama ayat-ayat yang berfaedah untuk pengobatan-mengobati jin, semacam ayat kursi, kemudian Al-Ikhlas, Falak, dan Anas. Maka yang lebih berat untuk menjadi imam sholat, seorang yang alim di antara semua jamaah, ataukah seorang imam tetap yang hafalannya tidak sebanyak si alim? Jika ada imam tetap di satu masjid, maka yang paling berat adalah imam tetap. Apakah sah wudu dengan menggunakan air bak mandi di dalam toilet? Benarkah harus berwudu dengan air mengalir? Anggapan bahasanya wudu itu harus dengan air mengalir adalah satu hal, anggapan yang tidak berdasar dan tidak berdalil. Dalilnya adalah sebuah hadis palsu yang ada di satu kitab yang cukup terkenal di sebagian kalangan, yaitu kitab Durratun Nasihin. Di sana terdapat sebuah hadis yang pernah saya baca sendiri di Durratun Nasihin yang mengharuskan untuk berwudu dengan air mengalir, namun ini adalah hadis yang palsu sehingga tidak berhak untuk jadi hujah. Bahkan hadis-hadis yang sahih menunjukkan kalau Nabi berwudu dengan air yang tidak mengalir. Hadis tentang hadis Utsman yang menjelaskan tentang tata cara wudu Nabi, dengan pula hadis Abdullah bin Zaid yang menjelaskan tentang tata cara wudu Nabi. Nabi berwudu dengan mengambil semacam gayung berisi air, kemudian Nabi miringkan gayung tersebut untuk mencuci telapak tangannya. Setelah itu Nabi masukkan tangannya ke dalam gayung untuk berkumur, kemudian masukkan tangannya ke gayung untuk membasuh wajah dan seterusnya. Apa ini airnya? Mengalir? Tidak mengalir. Apakah ada tentang seorang wanita yang memakai wangi-wangian lewat di hadapan satu kaum laki-laki sehingga wanita ini disebut bezina? Ini boleh disampaikan di masyarakat kita pada saat ini? Sangat-sangat boleh. Namun sampaikan dengan baik bahwasanya Nabi SAW menyebutkan perempuan yang keluar rumah dengan memakai harum-haruman, Nabi katakan zaniyah. Nabi, yang dimaksud dengan zaniyah ini adalah dia berbuat sebagaimana perbuatan pelacur. Dia berbuat dengan perbuatan pelacur. Pelacurlah orang yang keluar rumah dan dandan menor, wangi-wangian yang nyegrak dan seterusnya. Ini adalah tanda, ini adalah perbuatan pelacur dan ini adalah ciri khas pelacur. Maka jika ada seorang perempuan yang bukan pelacur, namun dia bermakai wangi-wangian ketika keluar rumah, maka ada pada dirinya salah satu tanda pelacur. Salah satu tanda pelacur. Punya tanda pelacur belum tentu pelacur. Cuma yang jelas dia punya tanda pelacur. Sahkah sholat makmum bila imam sholat membaca Bismillahirrahman dengan haknya di tasjid ketika awal bacaan basmalah? Insyaallah sah, karena basmalah ini diperselisihkan ulama tentang apakah dia al-fatihah ataukah bukan. Kalau kita anggap saja misalnya basmalah ini bukan al-fatihah, maka seandainya bacanya yang lain itu tidak cacat, maka statusnya tidak cacat. Karena anggap saja ini misalnya bukan al-fatihah. Adakah doa setelah tarawih dan witir? Yang ada adalah setelah witir. Sebagaimana pernah kita bahas di Sunan Muslim, Nabi mengajarkan setelah selesai witir untuk mengucapkan Subhanal Malikul Kudus sebanyak 3 kali, yang 2 kali lirih, dan yang ketiga keras. Bagaimanakah dari takmir dalam penyelenggaraan salat tarawih dan witir yang benar? Ini. Tentang tata cara salat tarawih atau witir yang benar, maka kalau di situ yang dipakai 11, maka 11 itu bisa, yang genap itu bisa 4-4, meskipun yang afdol adalah 2-2, sedangkan untuk witir tiganya, maka boleh 3 langsung, boleh juga 2 salam kemudian 1. Seorang imam masjid masih mempunyai kebiasaan melakukan ritual yang di dalamnya ada lafal-lafal doa yang ditujukan kepada selain Allah, tapi dia melakukan ritual tersebut karena bodoh, tidak faham. Jika hal tersebut salah, bolehkah kita berimam di belakangnya? Sahkah salat kita? Lafal-lafal doa yang ditujukan kepada selain Allah, gimana yang dimaksudkan dengan lafal-lafal doa yang ditujukan kepada selain Allah? Gimana bunyi doanya? Apakah dia kemudian berdoa, misalnya dia mengatakan minta keselamatan kepada yang bau reksa kampung misalnya? Kalau memang demikian, maka ini syirik akbar dan tidak sah salat di belakangnya. Ya. Namun jika dia yang dimaksudkan adalah tawassul yang bid'i, ya, ada tawassul yang bid'ah, tawassul dengan Sabtul Qadir Jilani misalnya, maka ini tawassul yang bid'ah dan bukan kemusyrikan, maka masih sah salat di belakangnya. Di tempat kami salat tarawih 4 rakaat dengan tanpa tasawuf awal, apakah yang harus kami lakukan? Sah salat di belakangnya. Bagaimana menjelaskan pada orang tua mengenai proses ta'aruf yang sesuai dengan syariat, karena dianggap proses yang sudah saya jelaskan adalah proses yang aneh karena tidak boleh saling berkomunikasi secara langsung. Ya, jika yang penanya ini adalah laki-laki, maka kita katakan enggak usah dijelaskan sama orang tua, pokoknya ada terima jadi, Pak saya senang sama itu, tolong lamarkan. Ya. Saya mau sama itu, enggak perlu harus dijelaskan gimana ceritanya. Loh, gimana ceritanya? Ya, adalah pokoknya. Pokoknya saya sudah senang, sudah cocok. Enggak harus kemudian dijelaskan detail, kemudian malah dikomentari. Cukup minta orang tua, kalau ini yang tanya laki-laki, cukup minta orang tua untuk melamarkan perempuan yang sudah dicocoki. Bolehkah niat puasa wajib yang ditinggalkan digabung dengan puasa sunnah? Tidak boleh. Puasa qadha tidak bisa digabung dengan puasa sunnah. Ada seseorang apabila ada seorang yang bila sesuatu berhasil dia akan puasa nazar selama 3 tahun. Bolehkah dikerjakan? Kuat apa enggak? 3 tahun itu enggak lama loh. 3 tahun itu enggak lama. Ya. Enggak sebentar maksud saya. 3 tahun itu lama sekali. 3 tahun tiap hari puasa. Saya khawatir ini termasuk sesuatu yang di luar kemampuan, dan ini nadar yang dengan sesuatu yang di luar kemampuan seseorang itu adalah termasuk nadar yang terlarang. Demikian wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam radhiyallahu anhu alhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.